Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي حفظكم الله نرحب بكم في هذه الجلسة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن غشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu pembahasan yang seorang akan sangat menyesal apabila dia melalaikan hal ini. Namun yang namanya penyesalan itu pasti akan datang belakangan. Yang namanya penyesalan pasti akan datang belakangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang anak manusia yang selama hidupnya diberi nikmat yang amat banyak, kesehatan pada tubuhnya, istri, anak-anak, keluarga yang menjadi penyujuk matanya. Namun dia tidak menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang ajalnya, Allah kisahkan di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sampai tatkala datang kematian kepada salah seorang di antara manusia, di antara mereka, ia mengatakan rabbi irji'un. Ya Allah, irji'un, kembalikanlah aku. Lafaz irji'un ini, masya Allah, kita sedang belajar bahasa Arab. Kalau ditujukan untuk lafaz jama', pernah dengar ada tunggal ada jama'? Jama' itu lafaz yang menunjukkan tiga atau lebih. Kalau dia katakan irji'un, irji'un berarti yang diajak bicara berapa orang? Harusnya tiga atau lebih. Tapi dia mengatakan qala rabbi irji'un. Ya Allah, satu. Kenapa dia katakan irji'un dengan lafaz jama'? Kata para ulama, dia mengatakan irji'ni, irji'ni, irji'ni. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku, kembalikan aku, kembalikan aku. Bukan sekali saja. Begitu penyesalan yang sangat mendalam. Apa kata dia? La'alli a'mal salihan fima taraktu. Agar tatkala aku kembali ke dunia, aku akan melakukan amal saleh yang dahulu aku lalai darinya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya setiap manusia akan merasakan penyesalan tatkala dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuknya ketika di dunia bagi kehidupan akhiratnya. Di antara hal yang seorang akan sangat menyesali adalah tatkala dia melalaikan hidupnya dan tidak menjadikannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallahil azim, ketaatan yang ada di dalam Islam tidak mungkin bisa dirasakan dengan nikmat yang paling indah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ketaatan yang paling Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya apa itu? Yaitu mentadaburi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk mutlak bagi manusia. Artinya siapa yang tidak mengambilnya maka dia tersesat. Siapa yang ingin mengambilnya dan berusaha untuk menuju kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berbahagia. Tapi tidak mungkin seseorang bisa mentadaburi Al-Qur'an kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir yang beliau buat, dalam definisi tadabbur kata beliau, at-tadabburu huwa at-ta'ammulu fil alfazi lil wusul ila ma'aniha. Tadabbur adalah mencermati lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Qur'an untuk sampai kepada pemahaman akan maknanya. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita, bagaimana kita mengatakan tadabbur terhadap Al-Qur'an yang kita baca? Apakah kita memperhatikan lafaz-lafaznya? Kita tidak mengerti bahasa Arab. Kalau begitu kita belum tadabbur. Padahal Allah berfirman di dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an ataukah di dalam hati mereka sudah terkunci? Ada kunci yang menghalangi mereka untuk tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Maka hendaknya ketika kita mendapati Al-Quran di hadapan kita, atau kita sedang melantunkan Al-Quran dan kita tidak bisa mentadaburinya, maka khawatir jangan sampai di dalam hati kita ada kunci yang menghalangi untuk memahami Al-Quran tersebut. Nah, di antara kunci tersebut yang bisa menghalangi seseorang dari mentadaburi Al-Quran adalah pemahaman terhadap bahasa Arab. Karena hampir mustahil, kita tidak katakan mustahil secara mutlak, tapi hampir mustahil seseorang bisa mentadaburi Al-Quran dengan seharusnya tanpa dia memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kalian memahaminya. Di sini ada lafaz la'allakum, at-ta'lil, supaya agar. Artinya kalau seseorang tidak paham bahasa Arab, maka dia tidak akan paham Al-Quran. Wallahul musta'an. Jadi agak lucu ya, agak naif. Ketika kita mengatakan Al-Quran adalah petunjuk mutlak satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia. Kita sepakat semuanya kan? Tapi kita sendiri tidak pernah berpikir bagaimana Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk dengan mentadaburinya, membacanya, kemudian memahami lafaz-lafaznya. Ini sungguh naif. Tapi kita adalah seorang yang mukassir, yang terlalu banyak kelalaian. Tapi kita mencoba semoga hari ini menjadi batu loncatan, menjadi awal momentum untuk kita bisa memperbaiki hari-hari kita ke depan. Baik, kita akan mulai insyaallah ta'ala. Baik. Bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah, ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bahasa yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Pada pelajaran hari ini, insyaallah taala kita akan membahas seputar hukum mempelajari bahasa Arab. Kemudian strategi di dalam mempelajari bahasa Arab, apa saja bahasa Arab itu, kemudian tahapan-tahapan di dalam mempelajari bahasa Arab. Ini ibarat peta. Kalau orang berjalan tanpa ada peta, tanpa ada GPS, maka dia akan mungkin sampai, mungkin nyasar. Artinya ada potensi untuk nyasar. Tapi kalau ada GPS, kecuali Google Map yang error. Tapi seharusnya orang yang bisa membaca peta, dia insya Allah tidak akan nyasar. Baik, hukum mempelajari bahasa Arab. Seorang Muslim Ini sering kita ulang-ulangi ya. Di dalam kehidupannya adalah menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke muka bumi ini, datang dalam keadaan tidak membawa apapun. Tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa ilmu. Artinya dia datang dalam keadaan jahil. Allah berfirman di surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang telah menetapkan agar kalian lahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Ini kondisi kita baru lahir. Tapi ketika hendak kembali kepada Allah, Allah menuntut kita untuk kembali dalam keadaan berilmu. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hendaknya kalian khawatir dan takut sehingga kalian mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi hulunya kita dalam keadaan jahil, hilirnya kita dituntut untuk fa'lam annahu la ilaha illallah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Berarti perjalanan antara hulu dan hilir ini, disitulah kita senantiasa menuntut ilmu. Kita harus menuntut ilmu dalam rangka menyiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu ini harus kita pahami juga terbagi bertingkat-tingkat. Ada yang paling wajib yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa ditawar-tawar. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Sehingga kaidah ahli sunnah dalam belajar adalah al-bada'atu bil aham fal aham. Memulai dari perkara yang paling penting, lalu perkara penting-penting berikutnya. Di dalam Islam semua penting, tapi ada yang prioritas, ada yang di bawahnya lagi. Baik. Nah, bahasa Arab apa hukumnya? Ini yang akan kita bahas. Hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sesuai kadar yang dengannya dia mampu untuk memahami agamanya. Lihat di sini, kewajibannya ada batasannya. Apa itu? Sesuai kadar yang dengannya dia mampu untuk memahami agamanya. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa terpenuhi kecuali dengan sesuatu itu, maka ia menjadi wajib. Bil mithal yattadihul maqal. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita akan berikan satu contoh untuk kaidah ini. Ada seseorang, dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada air yang gratis. Yang ada hanya air dalam kemasan yang dijual. Kemudian terdengar azan untuk melaksanakan salat. Dan dia harus melaksanakan salat. Hukum membeli air yang dalam kemasan tadi, apa hukumnya? Hukum asalnya mubah. Ya kan, siapa yang ingin beli silakan, yang tidak ingin beli silakan. Tapi karena dia mau berwudu untuk melaksanakan sholat dan tidak ada pilihan kecuali dengan membeli air tadi, dan dia memiliki uang untuk membeli air, maka membeli air tersebut hukumnya wajib. Bukan karena membeli air itu wajib, bukan, tapi karena dia harus berwudu, yang wudu ini adalah kewajiban atau syarat untuk sahnya sholat. Maka membeli air menjadi wajib, bukan karena airnya itu sendiri, tapi karena tidak mungkin dia bisa melaksanakan sholat kecuali dengan berwudu menggunakan air tersebut. Ini kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Penerapannya di dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah adalah dia harus melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Apa itu? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, ilmuilah tentang apa itu la ilaha illallah. Dan seseorang tidak mungkin bisa memahami la ilaha illallah dengan pemahaman mendalam yang seharusnya yang dipahami sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ini kita akan buktikan pemahaman terhadap la ilaha illallah yang kita pahami sekarang dengan apa yang akan kami jabarkan di akhir pelajaran nanti insyaallah ta'ala. Baik, dipahami ini hukum mempelajari bahasa Arab, hukumnya adalah wajib tapi tidak secara mutlak. Wajib pada perkara yang seorang tidak mungkin bisa melaksanakan agamanya, agamanya bisa terrealisasi kecuali dengannya. Juga diantara kewajiban yang harus segera dipelajari oleh seorang muslim tentang bahasa Arab adalah zikir-zikir dalam sholatnya. Memahami apa yang ada dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat. Dan hal-hal lain yang merupakan kewajiban di dalam agama ini. Baik, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah keutamaan mempelajari bahasa Arab. Kalau kita sudah tahu hukumnya, untuk lebih memberikan motivasi agar kita mau belajar, maka kita akan membahas keutamaan-keutamaan atau fadail. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Apa saja sih keutamaannya? Kita akan bahas keutamaannya ini pada slide berikutnya insyaallah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sehingga kenapa harus kita pelajari? Insyaallah ini tadi kita sudah singgung di awal ya. Kita lanjut berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara menggunakan bahasa Arab. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh ahli bahasa, ahli nahu, tapi hadisnya la asla lahu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu lafaz ana afsahu Quraisyin baida anni, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Aku adalah orang Arab yang paling fasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadisnya kata Ibnu Katsir la asla lahu, hadis yang maudhu'. Nah, tapi cukup ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti bahasa beliau. Pernah lihat ketika orang mencintai satu figur, misalnya pemain bola. Ada seseorang mencintai seorang pemain bola fulan misalnya. Apa yang akan dia lakukan? Dia beli jersinya, ya kan? Bajunya nomor berapa diikuti. Kemudian dia mengikuti teknik mendribel, apa namanya, tackling bola dan seterusnya. Ini semuanya diikuti oleh dia. Bahkan ketika diving pun diikuti oleh dia. Ini sesuatu yang tabiat manusia. Nah, padahal mengikuti mereka ini hanya mendapatkan kerugian. Adapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada manfaatnya? Suatu ketika diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang badui, seorang Arab pedalaman datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa laysa minhum." Ya Rasulullah, ada seorang mencintai suatu kaum tapi dia tidak bisa melakukan seperti kaum tersebut. Ada seorang senang dengan kaum, senang dengan orang lain, tapi dia tidak bisa melakukan seperti orang tersebut. Dalam riwayat lain, ada seorang Arabi bertanya, "Ya Muhammad, matas sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Rasulullah? "Wailul lak. Madza a'dadta laha?" Celaka engkau. Jangan tanya kapan hari kiamat itu datang, tapi tanyalah apa yang sudah engkau persiapkan untuk perjumpaan dengan hari kiamat. Apa kata Arabi ini? Kata beliau, "Ma a'dadtu syai'an illa anni uhibbu Allah wa rasulah." Tidak ada yang amalan besar yang saya persiapkan melainkan satu saja, yaitu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-mar'u yawmal qiyamati ma'a man ahab." Seorang itu di hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama yang ia cintai. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini? Ma farihna bi syai'in farhatana ba'da sama'i hadzal hadis. Tidak pernah kami merasakan sebuah kesenangan, suatu kegembiraan yang melebihi kami mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahi inna nuhibbu Rasulullah wa nuhibbu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa in kunna lam na'mal bi'amalihim. Demi Allah, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, Uthman dan Ali, walaupun dan kami berharap untuk dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat kelak, walaupun kami tidak melakukan amalan sebagaimana yang mereka lakukan, akan tetapi dengan kecintaan kami kepada mereka. Maka ini kenapa kita berbahasa Arab, karena mengikuti figur kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hanya untuk ini saja kenapa kita belajar bahasa Arab, cukup untuk menjadi keutamaan. Siapa di antara kita yang tidak ingin dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya. Bahkan ada sebuah kaum yang mereka banting kepalanya ke bawah, kemudian loncat-loncat salawat siang dan malam. Hanya untuk apa? Hanya untuk dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka salah jalan, overdosis. Padahal hadis Anas bin Malik ini memberikan satu jalan yang terbaik. Kalau seorang ingin dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaannya dengan mengikuti sunnahnya. Baik. Yang berikutnya, buku-buku ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah semuanya berbahasa Arab. Tentunya di dalam memahami Al-Quran dan Hadis, kita membutuhkan bimbingan para ulama. Kita membutuhkan bimbingan para ulama. Nah, di dalam bimbingan ini, mereka menulis di dalam buku-buku. Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, semuanya mereka memiliki buku yang diriwayatkan oleh murid-murid mereka. Nah, buku-buku mereka ini kira-kira pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Bahasa Arab, iya kan? Maka siapa yang ingin mendapatkan penjelasan dari mereka, tentunya ada benteng yang menghalangi, yaitu bahasa Arab. Ustaz, bukankah sekarang ada terjemahan? Ini ana curhat nih sebagai orang yang pernah menerjemah buku. Ana pernah terjemahkan buku Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Asy-Syarhul Mumti' fi Syarhi Rawdil Murbi'. Ini buku tentang mazhab Hambali. Di dalam buku ini Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan dalam bab Shaumut Tatawwu', bab puasa-puasa sunnah, adalah salah satunya apa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza aqulu in adrakatni dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau malam Lailatul Qadar itu aku berada pada malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tapi di dalam buku itu tertulis Allahumma innaka afuun tahta afwi fa'fu anni. Ini ucapan kufur. Hai, Allahul musta'an. Dan ini ada dalam cetakan Muassasatur Risalah. Padahal Muassasatur Risalah ini salah satu cetakan terbaik di Arab Saudi. Tapi masih salah. Bayangkan yang baca, dibaca saja sudah salah, teks aslinya salah, belum lagi pemahaman gambaran yang diterima oleh sang penerjemah ini yang kemudian ia tuangkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan pernah merasa aman di dalam membaca buku terjemahan. Nah, buku terjemahan ini bagus dipakai untuk membantu saja, tapi tidak dijadikan rujukan. Pernah dengar ya kaidah bagaimana proses berubahnya suatu berita? Ada kerbau yang dipakai untuk membuka ladang, ya kan, untuk membajak sawah misalnya. Kerbau ini cerita buatan saya, cerita fiksi, tapi di sini digambarkan bagaimana berita itu bisa bergeser bahkan menjadi kontradiksi dengan aslinya. Si kerbau ini mengatakan kepada kambing, "Kambing, saya hari ini capek, besok saya mau istirahat." Akhirnya kambing besok cerita kepada ayam, "Ayam, kerbau udah capek, katanya gak mau kerja lagi." Besoknya si ayam bercerita kepada hewan yang lain, misalnya tikus, "Tikus tuh si kerbau gak suka sama bos." Terus akhirnya sampai berita itu ke bosnya bahwasanya si kerbau itu gak suka sama Anda dan ingin keluar. Akhirnya ditembak oleh bosnya dan mati si kerbau tersebut. Padahal beritanya tadi cuma apa? Dia capek dan ingin istirahat. Ini fiksi, tapi itulah realita yang terjadi di masyarakat kita. Satu berita sampai kepada orang lain, sampai kepada orang lain, yang muatannya bisa berubah. Nah ini buku asli dibawa kepada buku terjemahan. Dalam buku asli saja, khususnya buku Syekh Al-Albani rahimahullah, semasa hidup beliau, beliau banyak sekali menuntut penerbit-penerbit yang sengaja mengubah buku-buku karya beliau. Masih hidup Syekh Al-Albani, melihat bukunya sendiri diubah. Bukan salah cetak, tapi memang ada unsur kesengajaan. Masya Allah. Belum lagi salah cetak. Kalau salah cetak masih dimaafkan. Tapi bagaimana kiranya kalau salah cetak ini diambil oleh orang yang akan menerjemah, kemudian dia membangun penafsiran dari salah cetak tersebut. Terus dia juga salah cetak dalam bahasa Indonesianya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Allahul musta'an. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang keempat, bacaan dalam rangkaian ibadah kita, zikir-zikir kita, semuanya berbahasa Arab. Dan tidak sah salat dengan selain berbahasa Arab. Diganti misalnya bahasanya Allahu Akbar, diganti dengan Allah Maha Besar, kemudian dia bertakbir, ini tidak sah salatnya. Bahkan para ulama jumhur mengatakan hanya bisa sah dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali Al-Hanafiyah, mereka mengatakan boleh Allahu A'lam. Walaupun maknanya sama, tapi kata jumhur tidak sah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengajari orang yang salah dalam salatnya, kata beliau, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila engkau sudah siap berdiri untuk salat, maka ucapkanlah takbir. Dan takbir itu lafadznya Allahu Akbar. Adapun Allahu A'zam adalah ta'zim, bukan takbir. Baik, ada yang dan lain-lain keutamaannya. Nah, semuanya ini kalau kita pelajari, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala dengan usahanya ini akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, "Ya imam, ila mata taktubul hadis?" Wahai imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Sampai kapan engkau menulis hadis? Kata beliau, "La'alla al-hadith allazi adkhul bihi al-jannah lam aktub." Saya akan terus menuntut ilmu. Saya akan terus mencari hadis dan menulis hadis. Kenapa? Karena bisa saja hadis yang dengannya saya masuk surga saya belum tulis. Allahu Akbar. Bisa saja hadis yang belum, yang hadis yang nanti akan mengantarkan saya masuk surga saya belum tulis. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu akan memberikan buah. Apa buahnya? Al-amal. Seorang dengan ilmu ini, dengan menuntut ilmu ini, dia akan memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan siapa yang mengamalkan ilmu dengan keikhlasan dalam hatinya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan ia kepada apa yang ia cita-citakan. Kalau seandainya ini Ibnu Mubarak, imam, perawi dalam Sahihul Bukhari, murid-muridnya terkenal, apalagi gurunya, beliau mengatakan ini, mungkin saja hadis yang akan dengannya aku masuk surga, saya belum tulis. Dan disebutkan dari Abdullah ibn Unais atau dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dari Ibn Abbas, beliau adalah ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga meriwayatkan banyak sekali hadis. Tapi beliau terus belajar, terus mencari hadis. Atau mungkin Atharin diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah atau selainnya, saya lupa nama sahabatnya. Sahabat ini ditanya, "Sampai kapan engkau menuntut ilmu, mencari hadis?" Kata ia, ada seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Unais. Kenapa dia mendatangi Abdullah ibn Unais dengan melalui perjalanan berhari-hari safar? Karena sahabat ini pernah mendengar dari sahabat lain bahwasanya Abdullah ibn Unais pernah mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah didengar oleh sahabat lain. Mendengar hal ini, Ibnu Abbas atau Jabir ibn Abdullah melakukan safar berhari-hari untuk mendatangi Abdullah ibn Unais. Sesampainya kepada Abdullah ibn Unais, dia mengatakan, "Wahai Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada engkau hadis ini, hadis itu. Maka sampaikan kepadaku." Ditanya, "Ngapain engkau capek-capek safar jauh-jauh hanya untuk satu hadis?" Kata sahabat ini, Ibnu Abbas atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, dia mengatakan, "Saya khawatir jangan sampai hadis yang belum saya sampai kepadanya, yang belum pernah saya dengar, adalah ketaatan yang dengannya saya bisa masuk surga kalau saya kerjakan, atau hadis tentang larangan keharaman yang bisa masuk neraka kalau saya terjatuh ke dalamnya. Maka saya khawatir kalau saya belum pernah dengar, saya tidak kerjakan yang bisa menghalangi saya masuk surga, atau saya amalkan padahal dia keharaman yang bisa mengantarkan kepada neraka." Lihat bagaimana hirs, semangat dahulu para salaf ketika ingin, ketika menuntut ilmu. Adapun kita, masya Allah, hari Sabtu saja sebulan sekali, jadwalnya 8:30, hampir 10:30 baru datang. 9:30, hampir 10:30 baru datang. Tapi bayangkan, mungkin 10:00 ada yang datang, udah 10:00 udah datang, alhamdulillah. Padahal jadwalnya jam berapa? 9:30. Itulah realita kita. Tapi anehnya, yang harusnya kita menangis darah, cita-cita dan harapan kita sama. Apa itu? Mereka yang menuntut ilmu sepanjang hari, sepanjang waktu, semua napasnya digunakan untuk menuntut ilmu, hartanya dikeluarkan, semuanya dikerahkan untuk menuntut ilmu, harapannya satu. Apa itu? Masuk surga. Kita malas seadanya lah. Harapannya juga sama. Apa itu? Masuk surga. Malu atau subhanallah. Tapi itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka itulah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nabi-nabinya, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, orang-orang yang melakukan ketaatan, wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang Allah mudahkan mereka untuk masuk surga adalah mereka yang Allah beri taufik untuk bersegera di dalam melakukan ketaatan. Dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Ini subhanallah. Maka mari kita bercermin dengan salaf kita. Jangan bercermin dengan orang-orang yang ada di pasar. Daripada enggak hadir sama sekali kayak orang di pasar, mending terlambat. Iya kan? Atau orang-orang yang di kantor, daripada enggak sholat sama sekali, mending terlambat sholat jamaah, enggak apa-apalah. Jangan bercermin dengan orang-orang seperti ini. Tapi jadikan cermin kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Ini subhanallah. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan selainnya, ada Darimi dan juga selainnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kita sudah jelaskan tadi bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, sehingga kenapa bahasa Arab ini harus kita pelajari? Kenapa bahasa Arab ini wajib kita pelajari? Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab supaya kalian bisa memahaminya. Artinya, kalau kalian tidak paham bahasa Arab, kalian tidak akan bisa memahami Al-Qur'an. Kira-kira benar tidak seperti realita? Kalau kita tidak bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, kita tidak akan paham Al-Qur'an. Sekarang misalnya Anda bacakan satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, "Inna haula lasyirzimatun qalilun." Inna haula lasyirzimatun qalilun. Ada tidak yang dipahami? Qalilun sedikit. Syirzima enggak paham. Kenapa enggak paham? Enggak bisa bahasa Arab, iya kan? Berarti kalau enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa tadabbur, maka menangislah, jangan sampai Allah mengunci hati kita. Subhanallah ilalim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal arda ba'da dzalika dahaha." Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ada di surat An-Nazi'at. Apa artinya? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah dahaha, ditafsirkan pada ayat setelahnya, makna dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Arti dahaha, Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan air, kemudian gunung Allah jadikan sebagai pasak untuk bumi ini. Nah, seperti inilah tadabbur, ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha, mencermati lafaz-lafaznya untuk sampai kepada maknanya. Ini makna tadabbur. Baik, kita lanjut kepada keutamaan bahasa Arab berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara menggunakan bahasa Arab. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau ada yang mengucapkan innamal a'mala binniyat, di sini lihat harokat lamnya, fathah atau kasrah? Dhammah. Ini ngetes, ini melamun apa enggak nih? Iya kan? Dhammah, iya kan? Kalau ada yang membacanya innamal a'mala binniyat, maka kita katakan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita khawatir Anda akan masuk ke dalam hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Padahal hanya beda harakat. Ini ucapan Al-Asma'i Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga kata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Manzumatul Hadis, kata beliau, "Wal yahdhar al-lahan wal musahhifa fi hadithihi bi an yusahhifa fayadkhula fi qawlihi man kadzaba fa haqqun an-nahwu ala man talaba." Bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya dia menghindari seorang guru yang tidak mengerti nahwu dan bahasa Arab. Seorang penuntut ilmu, hendaknya dia menghindari majelis atau seorang guru, ustadz yang tidak paham nahu, apalagi bahasa Arab. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai dia melakukan tashif di dalam hadisnya. Apa itu tashif? Mengubah lafad atau mengubah harokat di dalam hadisnya. Seperti yang kita contohkan tadi, dia membaca innamal a'mala. Fayadkhula fi qawlihi man kadzaba, karena dikhawatirkan jangan sampai dia termasuk ke dalam orang yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dia hendaknya mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kenapa? Karena inna memang seharusnya apabila ada kata setelahnya menjadi fathah, seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, bukan muhammadun, iya kan? Tapi ada di sini lafaz ma. Nah, ma ini mencegah inna dari fungsinya. Artinya dia tidak berfungsi lagi. Sebagaimana kata Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyah, kata beliau, wa waslu ma bidzal hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal 'amalu. Apabila inna nyambung dengan ma, maka inna ini tidak berfungsi lagi. Inna ini tidak berfungsi lagi. Paham ini? Maka tidak boleh dikatakan innamal a'mala. Yang benar innamal a'malu. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam lisannya tidak pernah lahan. Lisannya tidak pernah salah di dalam berbahasa Arab. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan innamal a'mala, ini menyelisihi kaidah bahasa Arab, ini bukan hadis ini. Iya. Ustaz, kejem banget, hanya keliru dikit. Ya makanya belajar bahasa Arab biar enggak keliru. Kalau muridnya yang keliru mungkin, tapi kalau ustadznya, nah ini. Kalau keliru yang tidak disengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau keliru yang memang dia jahil terhadap hal tersebut, maka hendaknya dia belajar dulu khususnya ilmu nahwu ini. Baik. Yang berikutnya, bacaan-bacaan dalam rangkaian ibadah seluruhnya berbahasa Arab, sudah kita singgung tadi. Ketika kita membaca misalnya Rabbana walakal hamd, ya kan, atau sami'allahu liman hamida, ada yang membacanya sami'allahu liman hamida. Iya, pernah dengar sami'allahu liman hamida pakai mi? Ini khata. Yang benar sami'allahu liman hamidahu. Nah, makanya ini kita belajar bahasa Arab, secara otomatis kita akan memperbaiki semua kegiatan-kegiatan ibadah kita. Baik, kita lanjut. Udah 10:30, ini ada tanya jawab tidak? Gak ada. Kita lihat nanti insyaallah. Yang terakhir, buku-buku ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah semuanya berbahasa Arab. Dan kita sudah jelaskan tadi, jangan sekali-kali menjadikan buku terjemahan sebagai rujukan. Iya. Tujuan mempelajari bahasa Arab. Kalau tadi keutamaannya, sekarang tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran yang tercermin dalam kemampuan mentadaburi ayat-ayatnya. Iya. Artinya tujuannya adalah agar kita mampu mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita jelaskan tadi definisi tadabur apa? At-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Artinya mencermati setiap lafaz, huruf-huruf dalam Al-Quran untuk sampai kepada pemahaman akan makna-maknanya. Yang kedua, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dalam bahasa Arab yang tercermin dalam mutaba'ah, dalam meneladani beliau. Contoh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perbuatan yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Tapi dia melakukan bid'ah. Ini dua kemungkinan. Ini dia enggak paham bahasa Arab, atau memang sengaja untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau dia paham bahasa Arab, lafad kul ini yufidul umum. Dalam bahasa Arab, kul ini menunjukkan keseluruhan tanpa batas. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap yang diada-adakan dalam agama, bukan masalah dunia ya, bukan masalah transportasi, bukan, tapi masalah agama, ritual agama. Siapa yang mengada-adakan dalam permasalahan seperti ini, maka dia telah melakukan yang namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah ini tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd. Maka kalau orang paham bahasa Arab, seharusnya dia menjauhi yang namanya bid'ah. Berarti kalau kita sudah berazam untuk mendakwakan sunnah, maka mari kita ajarkan orang bahasa Arab supaya mereka paham kullu bid'atin dhalalah. Iya kan? Kita pahamkan mereka tentang bahasa Arab supaya mereka tinggalkan sendiri. Kok ustaz itu bilang boleh saja bid'ah? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu, setiap bid'ah itu sesat. Ini kita terima ucapannya ustaz atau terima ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami ini? Baik. Yang berikutnya, ini hanya satu contoh saja. Nanti untuk masalah pembahasan tentang bid'ah, ini kita sudah janjikan nanti pada pelajaran syarhus sunnah. Kapan syarhus sunnah? Jumat besok. Baik, insyaallah taala. Baik. Yang berikutnya, mampu memahami dan menghayati bacaan-bacaan dalam rangkaian ibadah baik berupa zikir maupun tilawah. Misalnya ketika kita membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Apa sih artinya? La haula. Tidak ada perubahan. Tidak ada kejelekan, tidak ada kebaikan. Kecuali demikian pula tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca zikir seperti ini, kita sadar bahwasanya skill dan kemampuan kita, kecerdasan kita bukan segalanya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi rezeki dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang menyandarkan kepada kecerdasannya, kepada skillnya, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Sebagaimana Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini, skill ini, apa namanya, jabatan ini, harta-harta yang saya miliki ini, saya dapatkan dengan kecerdasanku, kata Qarun. Akhirnya, tenggelamkan. Dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Baik. Yang berikutnya, mampu berinteraksi dengan buku-buku ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan suatu saat nanti, ketika kita bikin kajian Islami, sudah gak ada lagi buku terjemahan. Semuanya sudah buku berbahasa Arab dan kita tunjuk, ya akhi baca. Masya Allah. Kita kasih mic insya Allah. Taib. Baik. Ini tujuan mempelajari bahasa Arab. Ada tujuan-tujuan lain, baik itu dunia, duniawiya maupun ukhrawiya. Tujuan duniawiya banyak sekarang. Di antaranya orientalis. Pernah dengar orang-orang orientalis yang dikenal dengan mustasyriqin? Mereka ini sengaja mempelajari bahasa Arab untuk merusak Islam. Bahkan sebelum adanya Al-Maktab Syamila, aplikasi-aplikasi hadis, dulu orang mencari hadis itu sangat susah. Misalnya satu hadis, Al-Ana Hamiyal Watis. Ada hadis, Nabi SAW mengatakan, Al-Ana Hamiyal Watis. Nah, lafaz ini, kalau kita ingin buka satu-satu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Karena memang bukan di situ. Tapi kan untuk mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, kan harus dengan menunjukkan kita sudah menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Iya kan? Misalnya anak katakan satu hadis, yushiku an yakuna khairul muslim ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibali wa mawaqi' al-qatar. Kira-kira ada tidak di Sahih Bukhari? Gak bisa kan antum mengambil kesimpulan, karena antum gak hafal Sahih Bukhari. Makanya disebutkan Suyuti dalam Tadribur Rawi, suatu ketika Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, Sayyidul Tabi'in, ada Az-Zuhri, beliau ini paling dekat dengan Harun Ar-Rashid Khalifah, dan menghafal paling banyak hadis. Suatu ketika sedang di majelis Harun al-Rashid, Majlisul Khalifah, datang seorang anak muda menyampaikan hadis kepada Harun al-Rashid. Dan biasanya khalifah ketika ada yang menyampaikan hadis atau syair-syair diberi upah, diberi hadiah. Pemuda ini datang membawakan hadis. Apa kata Az-Zuhri, imam terkenal pada zamannya, sampai zaman kita pun beliau imam. Kata beliau, "Ma sami'na hadza fi sunnah." Kami belum pernah mendengar hadis ini sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda ini? "Ya imam, hal hafizta sunnata kullaha?" Wahai imam, apakah engkau sudah menghafal semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau mengambil kesimpulan apa yang saya sebutkan tadi tidak ada dalam hadis? Kata beliau lah. "Hal hafizta syatraha?" Kalau begitu setengahnya. Engkau pernah hafal? Enggak. "Aw ba'daha?" Kalau gitu sebagian saja, artinya sekian persentase dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau sudah hafal? Kata beliau, "Sedikit saja yang saya hafal." Apa kata pemuda tadi? "Ij'al hadza fi syatri ladzi lam tahfazhu." Kalau begitu jadikan hadis yang saya bawakan ini pada bagian yang belum pernah engkau hafal. Karena seseorang tidak mungkin mengambil kesimpulan ini tidak ada di sini kecuali dia sudah menguasai atau menghafal hal tersebut. Nah, dulu susah untuk kita mencari misalnya hadis yang saya sebutkan tadi, al-ana hamiyal watis. Tapi al-mustasyriqin, orang-orang orientalis ini, mereka membuat kamus indeks hadis. Artinya ketika kita ingin mencari satu lafaz, kita hanya mencari lafaz yang asing. Seperti misalnya al-watis. Ini tidak pernah diucapkan oleh orang Arab istilah ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Al-Amin Asy-Syanqiti, artinya ishtaddatil harb. Perang makin bergejolak. Ini ucapan ini, ungkapan ini tidak pernah diucapkan oleh orang Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi hujjah dalam bahasa sebagaimana disebutkan Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Nah, orang-orang orientalis ini, mereka membuat kamus indeks hadis sehingga dengan mudah kita ingin mencari misalnya innamal a'malu binniyat. Kita cari saja lafaz al-a'mal. Nanti kita akan temukan, nanti di situ ditunjukkan ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di riwayat Imam Malik. Bahkan disebutkan jalurnya pada riwayat Imam Malik, jalurnya melalui Abdullah ibn Maslamah, kemudian dari Malik, kemudian dari Sa'id Al-Ansari, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, kemudian baru kepada Muhammad ibn Ibrahim Al-Taymi ila akhir Al-Qama Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asyahid, mempelajari bahasa Arab banyak tendensi dan tujuan-tujuan lainnya. Juga ada mempelajari bahasa Arab untuk menjadi seorang jurnalis. Ya, atau bekerja di kedutaan yang berkaitan dengan Arab. Ini tendensi-tendensi yang mungkin seseorang mendapatkannya, tapi sayang sekali terlalu kecil yang ia dapatkan kalau hanya untuk dijadikan tujuan duniawiya. Jadikan tujuannya adalah al-jannah, surga yang Allah sifati 'arduha as-samawati wal ard. Luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Allahul musta'an. Baik, kita lanjut. Strategi dalam mempelajari bahasa Arab. Ini penting sekali. Karena banyak yang curhat, "Ana udah belajar, tapi kok mental terus, mental terus, mental terus. Ini ada apa ini?" Atau "Ana udah belajar bahasa Arab, tapi kok gak ngerti-ngerti." Jangan sampai yang mempelajari Arab Urdu akhirnya. Iya kan? Ngomongnya dengan orang Mesir. Nah, ini makanya kita butuh strategi. Apa strategi yang bisa kita jalankan di dalam mempelajari bahasa Arab? Nah, strategi ini atau langkah apa yang bisa kita ambil, ini bisa kita ketahui kalau kita sudah mengetahui secara global apa itu bahasa Arab. Apa saja yang ada di dalam bahasa Arab? Apa saja kandungan bahasa Arab? Makanya di sini enaknya seseorang belajar ada gurunya. Misalnya, antum mungkin belum pernah jalan dari sini ke Gunung Salak, iya kan? Ke daerah Cijeruk misalnya. Nah, ana sering bolak-balik ke sana. Ada beberapa jalur, ada 3 jalur untuk ke sana. Kalau antum lewat Ciapus, macet setengah 2 sampai jam 3 itu macet. Kalau antum lewat BNR, hari Sabtu Ahad rame. Pilihlah lewat jalur Batu Tulis. Ya kan? Nah, ini artinya banyak jalan untuk sampai ke sana. Tapi di sini susah, macet, di sini agak terlambat, di sini yang lancar. Nah, kenapa ana bisa kasih kesimpulan ini? Kesimpulan ini karena ana udah rajin bolak-balik ke sana. Nah, antum enak, enggak perlu melewati pengalaman pahit yang ana lewati. Perjalanan yang harusnya hanya 1 jam dilewati 3 sampai 4 jam, iya kan? Dalam bahasa Arab kurang lebih seperti itu. Bahasa Arab itu adalah perjalanan yang panjang. Dan banyak jalan-jalan yang mengantarkan ke sana. Tapi ada jalan yang susah, yang tidak terlalu susah, tapi ada jalan yang gampang. Nah, hari ini antum mau pilih jalan yang mana? Yang gampang. Baik, insyaallah taala. Bagaimana kita bisa tahu jalan itu gampang? Kita akan jelaskan insyaallah taala. Makanya di sini enaknya belajar ada guru. Kalau enggak ada guru, mungkin antum langsung ngambil kamus Munawir. Bahasa Arab itu memiliki kalau tidak salah 5 juta kosakata. Bahasa Inggris 500 ribu, bahasa Indonesia 200 ribuan. Pernah udah kuasai kosakata dalam bahasa Indonesia? Hafal enggak? Enggak kan? Bahasa Inggris deh kalau gitu 500 ribu. Bahasa Arab 5 juta atau 2 juta. Saya lupa 2 juta atau 5 juta. Mungkin bisa dihafal? Mungkin enggak? Mungkin. Tapi susah. Hanya ana punya rumus yang mudah. Mau? Tunggu saatnya insyaAllah. Baik. Kita akan lihat strategi dalam mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab, seperti tadi ana sebutkan, jalan menuju ke Gunung Salak, Cijeruk, itu ada 3 jalur. Iya kan? Nah, bahasa Arab di dalamnya ada beberapa cabang disiplin ilmu lain. Yang pertama, ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat dan kedudukan kata serta harokat akhir setiap kata. Ini apa namanya? Hanya perkenalan dengan bahasa Arab aja hari ini. Taib. Dan kiat-kiat bagaimana untuk bisa istiqamah dan semangat untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ilmu nahu apa tadi? Ilmu yang mempelajari struktur kalimat. Kata kuncinya lihat pada kata kalimat. Ilmu yang mempelajari struktur kalimat. Kedudukan kata dan harokat akhirnya. Kedudukan kata dan harokat akhirnya. Saya ulangi, ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat atau kalau mau dikatakan susunan kalimat. Kemudian kedudukan kata dalam kalimat tentunya dan harokat akhirnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu sharf. Ilmu sharf adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dan perubahan polanya. Di sini kata kuncinya adalah kata. Kalau ilmu nahwu tadi kata kuncinya apa? Kalimat. Nah, ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dan perubahan polanya. Baik, yang ketiga, ilmu al-mu'jam. Ilmu al-mu'jam ini adalah ilmu yang mempelajari tentang arti kata. Tapi sebenarnya ilmu mu'jam ini bisa saja kita gabungkan dengan ilmu sharaf. Ilmu mu'jam, mu'jam artinya kamus. Mu'jam artinya kamus. Ilmu yang mempelajari tentang makna kata. Baik. Yang keempat, ilmu balaghah. Nah, ilmu balagha ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kalimat. Walaupun ilmu balagha ini terbagi tiga lagi. Yang pertama, ilmu ma'ani. Yang kedua, ilmu ilmu ma'ani, ilmu al-badi, ilmu mabani. Yang pertama, ilmu ma'ani. Artinya, disiplin ilmu yang mempelajari tentang makna-makna sastra yang ada dalam kalimat bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tentang ilmu al-mabani, adalah ilmu yang mempelajari bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Bentuk kalimat. Kemudian yang ketiga, namanya ilmu al-badi', ilmu yang mempelajari tentang secara umum semuanya tentang sastra bahasa Arab. Baik. Yang terakhir, ilmu al-arud. Ilmu al-arud ini adalah ilmu yang khusus membahas tentang syair-syair Arab. Ilmu yang khusus membahas tentang syair-syair Arab. Apa tujuan yang kita inginkan menjelaskan disiplin atau cabang-cabang disiplin ilmu bahasa Arab ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui kita memulai dari cabang disiplin ilmu yang mana. Ya kan? Banyak orang yang baru mulai belajar langsung mau bahas nahwu. Iya. Langsung ingin membahas nahwu. Kata para ulama, nahwu ini bagaikan garam dalam makanan. Artinya ada sayur yang berkuah, diberi garam maka akan gurih, enak rasanya. Nah, kalau orang baru belajar langsung belajar nahwu, ini namanya makan garam mentah-mentah. Asin. Iya. Akhirnya mukanya jadi kecut. Seperti itu. Kesimpulannya, bahasa Arab itu susah. Wallahi bahasa Arab itu Anda sudah pernah belajar dan mental. Iya kan? Kesimpulannya seperti itu. Dengan penuh semangat, serius Anda, bahasa Arab itu susah. Kenapa? Anda pernah belajar. Anda belajar ilmu nahwu. Ya, kita katakan Anda seperti seorang yang makan garam mentah-mentah. Maka tidak mulai dengan ilmu nahwu. Kita mulai dengan ilmu apa? Kita mulai dengan dua disiplin ilmu. Kalau ilmu balagha ini tentang sastra, demikian pula ilmu al-arud tentang sastra syair-syair Arab, kita tidak singgung. Yang kita mulai adalah dengan ilmu sharf dan ilmu al-mu'jam. Ilmu tentang struktur kata dan polanya. Yang kedua, makna dari kata-kata tersebut. Iya kan? Baik, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya lebih jelas. Nah, tahapan mempelajari bahasa Arab. Kalau tadi strategi yang kita ambil pertama adalah dengan mengenal medannya dulu. Medan bahasa Arab. Iya kan? Bahwasanya bahasa Arab itu ada beberapa jalan, kita pilih jalan yang terbaik yaitu dengan mempelajari ilmu sharf dan ilmu mu'jam. Sekarang tahapan di dalam mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Iya, berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Di sini bisa disinkronkan dengan belajar tajwid. Karena dalam belajar tajwid ada namanya belajar makhraj. Iya kan? Biar yang ha dibaca ha, tidak dibaca kho. Karena kalau kho dibaca ha, ini fatal. Allah berfirman, wattini wazzaituni wa turisinina wa hadzal baladil amin laqad halaqanal insana fi ahsani taqwi. Iya kan? Atau salah? Harusnya khalaqana. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam wujud yang terbaik. Tapi kalau diganti Laqad halaqana al-insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah mencukur manusia dengan cukuran terbaik. Iya kan? Makanya di sini penting untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jangan dianggap remeh loh. Jangan sampai ketika antum mengungkapkan rasa sayang kepada seseorang, ana misalnya ana uhibbuka, iya kan, artinya apa? Aku mencintaimu, tapi diganti dengan ana uhibbuka dari khab al khasir, saya membuatmu merugi. Iya, diterima kira-kira cintanya atau tidak? Ya. Oh, diterima karena nggak ngerti kata beliau. Sama-sama belum mengenal huruf hijaiyah. Taib, hari ini berarti sama-sama belajar. Ini yang pertama, mengenal atau berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Bisa diambil dengan ilmu tajwid. Nah, dan alhamdulillah kita juga sudah terbitkan buku dan video panduan untuk tajwid ini. Kemudian yang kedua, memperkaya, afwan, tadi itu bukan promosi ya, tapi memberikan solusi. Iya. Karena selalu kita ingin menjadikan dakwah kita dakwah yang solutif, artinya yang selalu memberikan solusi. Kemarin kita udah panas-panasin nih waktu pelajaran kisah para nabi, pelajaran syarah sunnah untuk belajar bahasa Arab, iya kan? Nah, sekarang kita berikan solusi, kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Yang kedua, memperkaya kosakata. Memperkaya kosakata. Pernah dengar mungkin istilah kalau ingin belajar bahasa Arab ke Arab, kalau ingin belajar bahasa Inggris ke Inggris. Iya kan? Padahal maksud mereka hanya bergaul dengan orang-orang saja. Bukan duduk untuk kuliah di universitas di Inggris misalnya atau di Arab, bukan. Ini ungkapan orang-orang ini memiliki makna, bukan tidak memiliki makna. Kenapa? Karena yang namanya bahasa itu kuncinya adalah pada kosakata. Ya kan? Seperti misalnya kita ngomong dengan orang Arab, khususnya orang-orang Bengali, ketika ngomong dengan orang Arab Saudi misalnya, mereka tidak pernah belajar tata bahasa. Tapi orang Saudi paham. Misalnya mereka mengatakan, engkau mau apa? Enta madza yabgha? Ya kan? Enta madza yabgha? Padahal harusnya engkau, dia maunya apa? Karena yabgha huwa harusnya. Engkau, dia maunya apa? Padahal yang ingin dia tanyakan, engkau maunya apa? Anta ma'lum? Anta ma'lum? Ana ma'lum. Paham tidak? Saya paham. Ini bahasa-bahasa yang tidak sesuai tata bahasa Arab. Harusnya hal fahimta? Apakah engkau sudah paham? Naam fahimtu. Tapi mereka enggak ada. Ana ma'lum, anta ma'lum. Khalas. Iya. Seperti itu bahasa pasar namanya. Jadi jangan merasa orang yang sudah jadi TKI, pulang-pulang udah duduk di majelis syarah tafsir. Fatal akhi. Syarahnya nanti syarah tentang dagangan isinya. Karena mereka enggak akan paham. Tapi, jadi orang Arab sendiri, pelajaran yang paling dibenci adalah pelajaran tata bahasa Arab. Ini bukan ana asal ngomong. Ana punya teman di Madinah, orang Saudi. Kuliah, orang Saudi asli. Lahir di Saudi, besar di Saudi, belum pernah keluar ke negeri lain. Kuliahnya di Universitas Jamiah Islamiyah, di Universitas Islam Madinah, Fakultas Bahasa Arab. Kata dia, wallahi akrahu durus an-nahu. Pelajaran yang paling ana benci, nahu. Ilmu tentang tata bahasa Arab. Ya. Artinya mereka ketika ngomong hanya dengan menggunakan kosakata saja. Ya. Kitab hadza. Kitab anta. Kitab milikmu, padahal harusnya kitabun laka, tapi kitab anta. Yang penting paham. Orang-orang Arab ini yang mereka tidak mengerti tata bahasa Arab, ketika mendengarkan khutbah Jumat, dan semua masjid-masjid di Saudi itu menggunakan bahasa fusha, bahasa standar, bahasa Al-Quran, mereka paham. Mereka paham. Kenapa mereka paham? Karena mereka memiliki kosakatanya. Dan yang diungkapkan oleh khatib Jumat itu kosakata berbahasa Arab. Hanya saja mereka, orang-orang Badui ini, orang-orang pasaran ini, tidak memiliki kemampuan untuk menyusun kalimat sesuai tata bahasa Arab. Gak usah orang Arab dah, kita aja orang Indonesia. Dengar bule datang ngomong, Anda mau apa? Anda ingin apa? Kita mungkin tertawa dengar dia. Anda hendak kemana? Ya, akhirnya kan. Lucu. Harusnya sebenarnya, mana loh? Iya kan? Kan begitu bahasa kita. Nah artinya, ketika kita berbicara juga seperti itu. Kalau kita dengar khutbah Jumat pakai bahasa Betawi atau bahasa Sunda? Ada sebagian daerah. Tapi kalau di sini bahasa Indonesia kan? Paham tidak? Paham. Iya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah dalam mempelajari bahasa Al-Quran, mungkin kita tidak sanggup untuk menyusun kata seindah Al-Quran. Tapi kita akan mampu memahami kata seindah Al-Quran. Dengan apa? Dengan memperkaya kosa kata. Paham ini? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah berkenalan dengan struktur kata, pola, dan perubahannya. Jadi kita sudah memiliki kesepakatan bahwasanya seseorang itu mampu menguasai suatu bahasa apabila dia menguasai kosakatanya. Nah, tahapan berikutnya ini adalah tahapan yang berkaitan dengan ilmu sharf. Jadi ilmu sharf ini adalah ilmu yang akan membantu seseorang untuk memperkaya kosakata. Untuk memperkaya kosakatanya. Kita ambil contoh. Saya ulangi, tadi kita sudah sepakat bahwasanya kalau ingin menguasai bahasa Arab adalah menguasai kosakatanya. Sekarang bagaimana caranya untuk gampang memperkaya kosakata ini? Nah, ini tadi yang saya bilang ada jurus yang mudah menguasai 2 atau 5 juta kosakata tadi. Ini saya berikan. Ada yang masih kurang kelihatan? Baik, apa bacanya itu? Syukran. Apa arti syukran? Terima kasih. Baik. Ini semua ada yang belum tahu kata syukran ini. Syukur dah, syukur, ya kan? Nah, syukur. Allah berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai Dawud dan keluarga Dawud, beramallah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukran artinya syukur, terima kasih. Baik. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya wazan atau pola. Ini disebut masdar. Kalau kita ingin mengungkapkan orang yang bersyukur, maka polanya adalah fa'ilun. Kalau tadi syukran, polanya adalah sebentar, polanya adalah fu'lan, syukran. Kita kecilin dikit. Coba dibandingkan dua ini. Jadi fa'ain lam ini adalah sebagai rumus. Paham ini? Misalnya rumus kecepatan V sama dengan S per T. Iya kan? Hello. Pernah dengar kan? Rumus kecepatan V sama dengan S per T. Nah, artinya kecepatan yang kecepatan mobil, kecepatan motor, nanti dihitungnya pakai rumus ini sama semua. Nah begitu juga kata apa namanya bahasa Arab, fa, ain dan lam ini rumus. Ketika syukran berarti rumusnya fu'lan. Kita ambil yang lain misalnya, biar paham ya. Contohnya yang lain misalnya sujudun. Nah, kira-kira wazannya apa atau polanya apa? Fu'ulun. Paham ini? Yang kesimpulan yang ingin kita ambil bahwasanya fa, ain dan lam ini hanya sebagai rumus saja, simbol. Paham ya? Baik, kita kembali kepada kata syukran. Kalau kita ingin ubah ke dalam, kita ingin mengungkapkan orang yang bersyukur. Kalau syukur tadi kan terima kasih saja. Sekarang orang yang berterima kasih. Si Muhammad ini adalah seorang yang pandai berterima kasih. Nah itu gimana tuh? Ya kan? Rumusnya adalah fa'il. Maka kita ubah jadi syakir. Syakirun. Allah berfirman, wasyakirina, apa? Ala kulli hal, seperti itu. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Mudah-mudahan antum pernah dengar kata ini. Sabran. Artinya apa? Sabar. Iya. Sabar. Nah, orang yang bersabar sabirun. Orang yang bersabar adalah sabirun. Orang yang bersabar adalah sabirun. Allah berfirman, wabashshiri as-sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Nah, seperti itu. Sampai di sini. Nah, mungkin belum segitu doang Ustaz, ada tambahannya. Nah, dari kata sabir ini, kita ingin perintahkan orang untuk bersabar. Dalam bahasa Arab ada pola sendiri untuk mengungkapkan kata perintah, yaitu dengan wazan if'il, berarti menjadi isbir. Allah berfirman kepada nabinya, isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Paham ini? Berarti dengan rumus tadi akan menambahkan kosakata. Belum, ana masih tambah lagi. Masih panjang ternyata waktunya, masih ada 20 menit. Enggak ada tanya jawab, sepakat ya? Kita mukaddimah saja. Atau cukup ini, maksudnya ini jadi setiap satu kata itu memiliki 10 pola. Ana buatkan ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'alan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ana contohkan, sabara, yasbiru, sabaran, masbaran, sabirun, masburun, isbir, la tasbir, masbarun, misbaran. Syakara, yashkuru, syukran, atau syukuran. Mashkaran, syakirun, mashkur. Ushkur, la tashkur, mashkarun, mishkarun. Kalau kita ingin mengatakan, ya akhi bersyukur kepada Allah, ya akhi, ushkur, ushkurullaha, ushkurillaha. Paham ini? Nah, maksud saya, dari satu kata yang pernah kita dapat, kita bisa kembangkan menjadi 10 kata. Siapa kira-kira yang pernah dengar satu kata yang mungkin asalnya dari bahasa Arab? Siapa yang bisa? Ada hadiah. Nah. Hah? Yang lain. Hah? Istighfar. Sukarun. Yang lain. Hah? Faham. Ah, ini. Iya kan? Maksudnya kita ingin dari bahasa Indonesia yang familiar, yang sering kita gunakan. Taib. Fahmun, dari fahman atau faham. Orang yang paham, apa bahasanya? Kasih hadiah. Fahimun, ahsant. Yang dipahami, mafhum. Wahai akhi, paham, ifham. Nah, dari fahima tadi, fahima yafhamu fahman mafhaman fahimun mafhumun ifham la tafham mafhamun mifhamun. Kemudian dari wazan ini kita bisa kembangkan lagi. Misalnya jadi, kalau fahima Muhammadun ad-darsa, Muhammad paham pelajaran. Nah, sekarang ustaz memahamkan Muhammad pelajaran. Yang pertama tadi coba lihat, kita buat di sini. Fahima Muhammadun ad-darsa. Artinya Muhammad paham pelajaran. Iya kan? Kita ingin di sini objeknya ini namanya predikat, ini subjek, ini objek. Objeknya hanya ada satu. Nah, kita bisa jadikan objeknya dua. Dalam bahasa Indonesia bisa kan? Misalnya Muhammad paham pelajaran. Guru memahamkan Muhammad pelajaran. Ada berapa objeknya? Guru sebagai subjek, memahamkan sebagai predikat, Muhammad sebagai objek pertama, pelajaran objek kedua. Nah, dalam bahasa Arab kita bisa tingkatkan lagi menjadi coba lihat, afhamal ustazu Muhammadan ad-darsa. Tadi cuma 10 kata kita dapat dari fahima. Nah, dari kata afhama dengan wazan af'ala, kita bisa dapat 10 lagi. Afhama, yufhimu, ifhaman, mufhaman, mufhamun, afhim, la tufhim, mufhamun, afhim, la tufhim, mufhamun, mufham. Jadi 20 kata. Jadi yang kita dengar tadi 2 juta, sangat banyak. Inilah jurus untuk menguasai 2 juta itu dengan ringkas. Kenapa? Cukup kita hafal satu saja, dengan mengetahui rumus-rumusnya, kita bisa aplikasikan. Dipahami tidak? Sampai tidak maksudnya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pada slide presentasinya. Allahumma ustaz, sampai di mana tadi? Berkenalan dengan struktur kata, pola dan perubahan. Ini tadi struktur kata dan pola perubahan. Jadi dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan subjek, objek, kata perintah, kata larangan, itu ada rumusnya. Iya. Jadi cukup dikatakan 3 juta sampai 5 juta kata tadi, karena gabungan dari ini semua. Jadi ada penjabarannya. Jadi bisa ringkas kalau kita menggunakan rumus tadi. Baik, berikutnya adalah mengenal struktur kalimat dan penggunaannya. Setelah kita memiliki banyak kosakata, barulah kita mempelajari cara membuat kalimat yang bisa dipahami. Nah, membuat kalimat ini, kalau ini dibahas dalam disiplin ilmu nahu. Kalau yang pola kata tadi, dibahas dalam ilmu sorof. Nah, jadi jangan dahulukan nahu terhadap sorof. Ya kan? Tapi atau melangkahi sorof, tapi dahulukan belajar sorof, kemudian belajar nahu. Yang bermasalah di kita adalah kita tidak punya kata yang dengannya kita terapkan dalam ilmu sorof. Ya kan? Hanya sabar, paham, syukur. Ntar kalau udah habis gimana? Gak ada lagi yang kita terapkan, ya kan? Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari muqaddimah, pengantar sebelum mempelajari ilmu sharaf. Dan buku ini, buku Durusul Lughatil Arabiyyah, ditulis oleh Syekhuna, Syekh Abdul Rahim, Faniyah Abdul Rahim, doktor, dan dijadikan sebagai kurikulum di Universitas Islam Madinah, bagian persiapan bahasa. Ya, jadi buku ini sudah teruji, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan penulisnya dan beliau memberikan rekomendasi untuk mensyarah, memberikan penjelasan untuk buku ini. Jadi buku ini bukan promosi, untuk menjelaskan bukunya maksudnya, kita dakwanya solutif. Buku ini bagus untuk dijadikan mukaddimah, pengantar untuk membantu kita memperkaya kosakata sebelum masuk berkenalan dengan struktur kata. Jadi kita yang pertama tadi, poin pertama dengan belajar ilmu tajwid, ya kan? Yang kedua dengan belajar buku ini memperkaya kosakata, kemudian berkenalan dengan struktur kata, pola dan perubahannya, ini dipelajari di ilmu sharaf. Alhamdulillah kami juga sudah terbitkan buku dan video panduannya. Bukan promosi juga nih. Bukan promosi, tapi solusi. Baik. Adapun yang nahu itu tujuannya untuk mengenal struktur kalimat dan penggunaannya. Sebentar lagi bukunya akan terbit insyaallah. Bukan promosi. Baik. Dipahami ini tahapannya. Jadi kita belajar makhraj dulu, kemudian belajar durus lugah. Selain durus lugah, buku yang sejenis dengan ini ada juga. Seperti buku Al-Arabiyah Baina Yadaik, ada Al-Arabiyah Linnashi'in, ada untuk yang diterbitkan Jamiatul Imam namanya Silsilatul Ta'limi Lughatil Arabiyah yang dipakai di Libya. Iya. Dan ini yang paling legendaris. Durusul Lugha. Baik. Yang berikutnya, pendalaman terhadap syair-syair dan sastra Arab. Nah, ini udah tingkat lanjutan. Baik, kita percepat sedikit ya, karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Nah, ini bahaya akibat buta bahasa Arab. Ini perhatikan, ini inti dari judul pamflet kita. Judulnya apa? Nyesel banget gak bisa bahasa Arab. Ngerasa gak sih? Mungkin ada yang ngerasa, tapi ada yang biasa aja tuh. Iya kan? Kita coba lihat setelah slide ini, kita menilai diri-diri kita sendiri. Yang pertama, kita akan mulai dengan menjelaskan bahaya atau contoh bahaya. Contoh bahaya ketika seseorang jahil terhadap bahasa Arab. Kita akan ambil contoh tentang kalimat terbaik dalam kehidupan ini. Apa itu? La ilaha illallah. Kita akan lihat apa bahaya ketika seseorang tidak memahami bahasa Arab terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Baik. Kalimat la ilaha illallah ini diterjemahkan apa? Apakah diterjemahkan tidak ada Tuhan atau sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ataukah tidak ada Tuhan selain Allah? Masing-masing ketika kita ingin mengeluarkan suatu pendapat, harus ada argumen yang mendukungnya. Ya kan? Harus ada dalil yang menjadi landasannya. Tidak boleh kita selalu sifatnya mendoktrin. Semua seolah-olah kita itu adalah pusat al-haq. Kebenaran itu dari kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah kebenaran. Enggak. Tapi kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka apabila kita ingin ucapan kita berisi kebenaran, maka jadikan firman Allah, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan kesimpulan atau ucapan kita. Paham ini? Nah, baik. Sekarang mana yang benar? Kita akan bahas insyaallah ta'ala. Penjelasan makna dan penafsiran la ilaha illallah. Kita akan bahas atau kita akan lihat dari dua hal. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah ditinjau dari sisi bahasa Arab. Kemudian penafsiran kalimat la ilaha illallah sesuai dengan yang difirmankan Allah dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada mukaddimah, ada pengantar. Setiap orang yang belajar bahasa Arab, tujuan utamanya adalah untuk memahami kalimat sempurna. Tujuan seseorang mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami kalimat sempurna. Tadi kita katakan, dalam tahapan mempelajari bahasa Arab, memperbanyak kosakata, mengenal struktur, dan seterusnya, iya kan? Tujuannya apa? Agar kita mampu memahami kalimat sempurna. Baik. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah mufidah. Dan al-jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada namanya jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Ini secara ringkas. Yang kedua, jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini kita cepat sedikit ya. Iya kan? Insya Allah dipahami ya. Baik, kita lanjut. Kita akan bahas tentang jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini adalah jumlah maksudnya kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Paham ya? Nah, kalimat yang didahului, jumlah ismiyah atau kalimat yang didahului oleh kata benda itu memiliki dua rukun yang membangunnya. Kalau salah satu dari keduanya tidak ada, maka kalimat tersebut tidak dikatakan sempurna. Paham ini? Apa itu rukunnya? Yang pertama al-mubtada, yang kedua al-khabar. Al-mubtada artinya yang diterangkan. Al-khabar artinya yang menerangkan. Ini dulu waktu SMA kita pernah belajar ya bahasa Indonesia seperti ini, kalimat Indonesia itu diterangkan menerangkan. Seperti bahasa Arab. Adapun bahasa Inggris menerangkan diterangkan. Bingung? Murojaah lagi bahasa Indonesianya. Contohnya kalimat at-talibu najihun. At-talib artinya apa? Pelajar. Najihun, lulus atau sukses. Baik, paham ya? Nah, lihat pada kata at-talib ini disebut sebagai mubtada. Kata talib disebut sebagai mubtada. Kata najih disebut sebagai khabar. Nah, jumlah ismiyah atau yang didahului oleh kata benda ini harus memiliki dua rukun ini, mubtada dan khabar. Kalau dikatakan at-talib saja, maka tidak ada maknanya, iya kan? Atau dikatakan najihun saja, sukses, maka tidak ada maknanya. Maka yang namanya jumlah ismiyah harus memenuhi dua rukun ini. Baik. Lihat kalimat la ilaha illallah. Kita akan coba terjemahkan per huruf atau per kata. La artinya tidak ada. Ilaha artinya illa Allah. Allah, Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Berarti artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Iya kan? Benar tidak? Salah ya, akhi. Baik. Ini secara teks. Nah, kita akan bedah untuk melihat kalimat la ilaha illallah ini apakah sudah memenuhi dua rukun tadi ataukah belum. Karena kita jelaskan tadi bahwasanya setiap kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda maka harus memiliki dua rukun. Yang pertama apa? Mubtada, yang kedua khabar. Berikut penjelasannya. La ilaha illallah ini adalah al-jumlal ismiyah. Karena ilah, ilah itu atau Tuhan, kata benda atau bukan? Kata benda. Iya kan? Baik. Nah, kita akan rinci setiap katanya. La dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah an-nafiyah lil jins. Huruf la ini digunakan dalam bahasa Arab untuk meniadakan atau menafikan semua yang disebutkan setelahnya. Ketika dikatakan la ilaha artinya tidak ada Tuhan, Tuhan apapun. Paham ini? Baik. Ilah artinya di sini sebagai mubtada. Rukun yang keberapa? Rukun yang pertama. Kemudian al-mubtada ini disebut sebagai isim la. Ini istilah saja dalam bahasa Arab, tapi dia mubtada. Paham ya? Berarti rukun pertama terpenuhi tidak? Apa yang kita cari? Rukun kedua apa namanya? Khabar. Kita lihat. Illa kemudian apabila ada la seperti ini, kemudian setelahnya ada kata benda atau isim, maka dia bentuknya adalah fathah tanpa ditanwin. Iya. Kata Ibnu Malik rahimahullah, amala inna ja'alila fi nakira mufradatan ja'atka au mukarrah. Khalas, gak usah kita jelaskan ya, waktunya hampir habis. Disebut isim la. Illa, ini disebut adatul istithna. Kata yang digunakan untuk menunjukkan pengecualian. Allah, lafzul jalala, dia Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat ini, dia sebagai badal, pengganti sesuatu yang hilang. Tidak ada khobarnya. Paham ini? Jadi dalam kalimat ini tidak ada khobarnya. Rukun kedua tidak terpenuhi. Kita biar lebih gampang, kita berikan contoh dari at-talibu najih tadi. La taliba illa Muhammadun. Artinya apa? La, tidak ada talib, pelajar kecuali Muhammad. Tidak ada pelajar kecuali Muhammad. Berarti setiap pelajar namanya Muhammad. Iya kan? Tidak ada pelajar illa Muhammad kecuali Muhammad. Maka setiap pelajar dia Muhammad. Ini namanya Muhammad, ini Muhammad, ini Muhammad. Iya kan? Seperti misalnya, la isba' illa al-ibham. Tidak ada jari kecuali jempol. Berarti jarinya jempol semua. Baik. Maka di sini berarti kalau kita katakan la ilaha illallah, berarti setiap yang disembah maka itu Allah, maka batil. Iya kan? Tidak mungkin penafsirannya seperti itu. Kita jelaskan. Panitia mana? Azan jam berapa? 10 menit lagi. Kita enggak apa-apa ya, 10 menit lagi ya. Baik. La di sini sama annafiyah lil jins. Apabila ada la, maka taliba. Tidak dikatakan talibun, tidak dikatakan talib, tapi taliba. Talib di sini mubtada, yang keselanjutnya disebut sebagai isim la. Kemudian illa adalah huruf yang digunakan untuk menunjukkan pengecualian. Muhammad di sini badal, pengganti dari sesuatu yang hilang, bukan khobar. Iya kan? Kira-kira khobarnya apa? Dari kalimat yang kita sudah lewati tadi, harusnya la taliba najihun illallah, illa Muhammadun. Tidak ada pelajar yang lulus kecuali Muhammad. Maka semua yang dikatakan pelajar di kelas itu gagal kecuali Muhammad. Pahamin di sini? Kita ingin menyamakan dua kalimat ini dulu. La taliba illa Muhammadun. Di sini khobarnya tidak ada. Maka harus dikira-kirakan supaya menjadi kalimat sempurna. Apa kira-kiranya? Yang tadi kita sudah dahulu lewati, yaitu la taliba najihun illa Muhammadan. Tidak ada pelajar yang lulus kecuali Muhammad. Paham sampai di sini? Paham tidak? Artinya harus ada khobar yang diperkirakan di situ, yang dimasukkan di situ. Kalau tidak, tidak menjadi kalimat sempurna. Paham ini? Nah, kita lanjutkan. Pada la ilaha illallah, di sini adalah jumlah ismiyah yang terdapat mubtada, ilaha sebagai isim atau mubtada, tapi tidak ada khobarnya. Paham ini? Tidak ada khobarnya. Jadi terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahan prematur, yang belum ada khobarnya. Terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahan prematur yang tidak ada khobarnya. Salah. Salah. Paham ini? Lalu kata apa yang menjadi khobarnya? Kalau Muhammad tadi kita la taliba najihun illa Muhammadan, kenapa kita katakan najihun? Karena kita sudah dahului sebelumnya kalimat ini. Iya kan? Nah, pada la ilaha illallah, apa yang kita ingin jadikan sebagai khobarnya? Kita lihat. Sebagian ulama menyebutkan ada maujud, maujud ulama nahu ya, ulama bahasa, ada yang mengatakan kain. Yang kedua berarti ada atau berwujud. Nah, apakah demikian? Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan yang berwujud di muka bumi ini melainkan Allah, maka semua yang disembah oleh agama-agama lain, maka itulah Allah. Benar tidak ini? Atau misalnya dikatakan tidak ada satupun Tuhan yang berwujud kecuali Allah saja. Artinya tidak ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah. Apakah demikian? Salah juga, karena realita membantahnya. Orang-orang Jepang menyembah matahari, itu mereka anggap sebagai Tuhan. Ada tidak berarti Tuhan selain Allah? Ada. Orang-orang Nasara menyembah Isa bin Maryam, mereka menjadikannya Tuhan. Berarti ada tidak Tuhan selain Allah? Ada, iya kan? Orang-orang Majusi menyembah apa? Api, mereka jadikan sebagai Tuhan. Ada tidak Tuhan selain Allah? Ada. Paham ini? Dan Allah yang menetapkannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Yunus. Nah, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa mazaduhum ghayra tatbib. Tatkala datang azab dari Allah yang akan membinasakan mereka, tuhan-tuhan mereka tidak sanggup untuk menolong mereka. Allah katakan di sini alihatuhum, tuhan-tuhan mereka tidak sanggup untuk menolong mereka. Berarti Allah tetapkan ada secara wujud di alam semesta ini tuhan selain Allah dari sisi orang yang beribadah kepadanya. Artinya orang yang beribadah kepada Isa, mereka menyebut Isa sebagai tuhan. Apakah kaum muslimin menyebut Isa sebagai tuhan? Bukan. Artinya tuhan ditinjau dari sisi yang menyembahnya. Paham ini? Lalu kalau begitu, kalau kita katakan la ilaha maujudun illallah, tidak ada tuhan yang berwujud kecuali Allah, itu salah. Lalu apa yang seharusnya menjadi khabarnya atau rukun kedua untuk menyempurnakan kalimat ini? Kita bawakan sebuah kaidah. Kaidahnya yaitu ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pernah dengar kaidah ini? Nah, ini panjang, ana enggak jelaskan lagi, kita kejar waktu. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketauhilah, ilmuilah bahwasanya dialah la ilaha illallah. Paham ini? Berarti la ilaha illallah itu adalah ayat Al-Quran. Maka kita tafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Apa itu? Allah berfirman, dhalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Demikian dikarenakan Allah dialah yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Juga ini ada di surat Luqman, dzalika biannallahu walhaq, demikianlah dikarenakan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Baik, berarti dua ayat ini menafsirkan ayat yang ada di surat Muhammad tadi, la ilaha illallah, sehingga kita mengambil kesimpulan la ilaha illallah artinya la ilaha haqqun illallah. Dari mana kata haq ini? Kita ambil dari al-haq, dzalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah dikarenakan apa yang mereka ibadahi itu semuanya tidak berhak untuk mereka serahkan ibadah kepadanya. Siapa yang berhak? Huwallah, dialah Allah yang berhak untuk menerima ibadah. Maka kita tafsirkan khabarnya adalah la ilaha haqqun illallah. Ini nanti jadi fathah ya. La ilaha haqqun illallah. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kalau dari sisi wujud banyak tuhan selain Allah yang dianggap oleh penyembahnya sebagai tuhan. Tapi apakah tuhan yang mereka sembah berhak untuk menerima ibadah? Tidak. Karena yang berhak menerima ibadah hanya yang mampu mencipta, mengatur dan memiliki apa yang ada di alam semesta ini. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, ini kapan kita pahami? Ketika kita pahami bahasa Arab. Mungkin ada dari antum, Ustaz, ana masih bingung. Kenapa antum bingung? Karena hari ini antum mendapatkan sebuah istilah yang belum pernah antum lewati. Apa itu? Mubtada dan khobar. Tapi kalau antum bersabar, belajar melalui tahapan-tahapan yang kita sudah tawarkan tadi, insya Allah antum akan paham apa itu mubtada dan khobar. Dan coba lihat ulang apa yang dijelaskan tentang la ilaha illallah ini, antum akan paham insya Allah ta'ala. Khalas, barakallahu fikum jami'an, selesai, walhamdulillahi rabbil alamin. 3 menit lagi, silakan yang ingin siap-siap salat zuhur. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja, nanti mudah-mudahan ada di waktu lain kita akan sampaikan. Taib, adapun informasi berikutnya nanti dari pihak DKM, dari pihak teman-teman dari kajian kebayoran insyaallah ta'ala. Dan di akhir ta'lim kita hari ini, saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada DKM Masjid Nuril Iman, dan juga teman-teman dari kajian kebayoran. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu salam Nabi Muhammad, subhanaka alhamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.